Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi idha arada min ibadihi khairan سهل لهم طريق الخيرات وأعانهم عليها وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على جهاد في سبيلك وأعنا يا ربنا Aina ya Rabbana ala al-khairati wahsurna yawm al-qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di sini untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Dan jika disebut kelompok orang-orang baik di dalam Al-Quran, semoga itu adalah kita yang disebut. Dan di saat disebut di dalam Al-Quran hamba-hamba yang dibenci oleh Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari golongan hamba-hamba tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang orang-orang kafir yang mempunyai permusuhan dengan kita. Begitu juga orang-orang munafik. Kemudian juga sudah kita sudah membaca ayat-ayat firman-firman Allah. Jika terjadi di antara kita sesuatu yang serupa dengan permusuhan, akan tapi terjadi dengan ketidaksengajaan seperti pembunuhan, maka oleh Allah juga diajarkan, bukan diajarkan sekedar bertobat, akan tapi bagaimana jika terjadi pembunuhan yang tidak disengaja agar tidak mengembang menjadi perseteruan dan permusuhan yang semakin luas. Maka Allah ajarkan agar kita menghibur keluarga yang terbunuh dan sebagainya. Dan Allah pun juga mendidik keluarga yang korban bisa menata hati untuk bisa tidak menuntut. Artinya kalau kita amati dari itu, pendidikan Allah tidak henti-hentinya untuk kita. Jika orang kafir harus dibinasakan tatkala mereka memusuhi kita karena mereka membuat kerusakan, dan Allah juga melarang kita mengganggu orang kafir yang tidak membuat kerusakan dan tidak mengganggu, orang di luar Islam yang hidup bertetangga dengan kita, kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Mereka punya hak yang harus kita lindungi. Dan kalau kita rentet, semuanya itu tersimpulkan dalam satu wujud. Manusia mulia Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad menjadi rahmatan lil alamin itu karena diutus oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dari hamba-hambanya yang saling mencintai, saling berkasih sayang. Jadi kalau kita temukan firman-firman Allah yang bicara tentang kezaliman yang harus dihancurkan, itu karena apa? Itu adalah cara yang Allah hadirkan untuk kita agar kita bisa menyuburkan makna kasih sayang di antara kita. Sehingga yang namanya kebencian, permusuhan itu disingkirkan. Sehingga kejahatan yang luar biasa adalah di saat orang hidupnya untuk membuat permusuhan, namam, dan juga itu kejahatan yang ada hubungannya dengan orang lain. Adapun kejahatan yang ada di dalam hati kita yang sangat luar biasa adalah jika ada orang punya baghdha, kebencian, sehingga menjadi sebab seorang hamba tidak diampuni di saat Allah mengampuni hamba-hamba yang lainnya. Kita kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat selanjutnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh adalah orang yang beriman. Yang disuruh adalah untuk orang yang beriman. Jadi yang tidak mendengar surat ini diragukan keimanannya. Kalau memang engkau orang yang beriman, dengar, karena ini yang diajak bicara hanya engkau yang merasa punya iman. Di saat engkau berurusan dengan orang-orang yang tidak beriman, maka ada rambu-rambu. Indahnya Islam itu, sampai di dalam peperangan pun ada rambu-rambu. Tidak ada perang untuk membabi buta, membumi hamuskan peternakan, perkebunan, membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Kalau kita lihat bagaimana Andalus atau Cordoba, di saat terjadi perseteruan orang Islam dengan di luar Islam, sampai bayi-bayi kaum muslimin sengaja dikumpulkan untuk membuat umat Islam jera, dikumpulkan bayi, disiapkan ratusan anjing lapar, lalu bayi dilemparkan begitu saja biar disaksikan oleh ibunya, ibundanya, dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membuat umat Islam itu agar ketakutan lalu hengkang meninggalkan bumi tempat tinggalnya, dibuat takut. Bayangkan seorang ibu melihat anaknya dimakan anjing. Dan itu agama dan itu agama bukan agama Islam. Kalau kita lihat sejarah Andalus, lihat sejarah Cordoba. Tapi di dalam Islam bagaimana Rasulullah memberikan rambu-rambu aturan di dalam perang, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, bahkan tokoh agama pun jangan. Jangan kau hancurkan peternakan karena itu adalah untuk kehidupan mereka. Jangan kau hancurkan perkebunan. Tapi apa yang dan kemudian juga namanya ghanimah, rampasan perang itu pun ada aturannya di dalam Islam. Berapa tahun negeri kita diperas? 350 tahun diambil kekayaan kita, peras. Oleh siapa? Bukan umat Islam. Islam masuk ke Indonesia tidak ada dengan itu semuanya. Masyarakat Indonesia Raya harus kembali kepada sejarah. Ada berapa agama yang ada di negeri kita? Dan bagaimana perpindahan kaum penghuni bumi pertiwi ini masuk kepada agama-agama tersebut? Dan bagaimana pembawa agama-agama itu masuk ke negeri ini? Tidak ada seindah apa yang dibawa oleh penerus-penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tapi begitulah Islam yang indah dari masa ke masa, selalu fi qafasil ittiham, selalu menjadi bahan untuk dicurigai terus. Tidak sadar bahwasanya Hitler telah membunuh ribuan atau manusia. Dan masih banyak kejadian-kejadian teror yang dilakukan oleh orang di luar Islam, tapi hampir media tidak pernah mengangkat. Islam masuk ke Indonesia dengan kelembutan dan keindahan sehingga bisa menyebar ke penjuru negeri ini. Dan dengan keindahan sampai begitu indahnya terjadi satu persaudaraan, persahabatan sehingga para juru-juru dakwah yang mereka itu adalah sebagai pendatang. Begitu mudahnya dan memang watak karakter bangsa kita adalah bangsa yang lembut. Bangsa yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, budi pekerti, tata krama. Kemudian datanglah orang-orang pejuang-pejuang dari Hadramaut yang mampir ke Gujarat, tidak berubah akhlak mereka, merubah orang Gujarat. Kemudian pergi ke negeri kita ini. Ada yang turun di Gresik, ada yang di Pasai sana di Aceh dan di pesisir-pesisir. Mereka dengan akhlak mereka ternyata sesuai dengan akhlaknya masyarakat Jawa yang lemah lembut. Sehingga begitu mudahnya pendatang-pendatang itu untuk menyambung silaturahmi, menikah dengan putri-putri pilihan. Bahkan ada di antara mereka menikah dengan putri raja. Dan tidak main-main, seorang raja tidak akan menikahkan putrinya kepada asal orang. Tersebar Islam indah, terus berkembang dengan keindahan, kelembutan. Akan tapi pun demikian, tetap saja Islam lembut ini akan dituduh. Tapi ingat, bersama datangnya Islam yang rahmatan lil alamin, ada nanti penjahat-penjahat yang sudah kita sebutkan, orang-orang munafik yang kemarin, ada orang musuh-musuh Allah yang terang-terangan, ada orang munafik. Orang-orang munafik yang pakai baju Islam ternyata mereka malah mencoreng Islam, merusak Islam, ada. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, Islam yang dibawa oleh ulama-ulama yang datang dari Gujarat, yang mereka adalah orang dari Hadramaut, yang kita melihat kubur kakek moyang mereka, para pejuang-pejuang, kita menziarahi kubur mereka, ada kuburnya Ammul Faqih. Kembali lagi ke atas adalah Sayyidina Ahmad Isa Al-Muhajir, yang mereka adalah asal dari Irak, yang meninggalkan Irak karena meninggalkan akidah yang menyesatkan sehingga pergi, sehingga berkeluarga hingga keturunnya sampai hari ini yang kita lihat dari kalangan para dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Akan tapi ketahuilah, tuduhan akan selalu diberikan kepada orang-orang yang berada di jalan yang benar. Sampai hari ini pendidikan, beberapa tahun yang lalu pendidikan di Hadramaut dibuka besar-besaran untuk masyarakat kita Indonesia. Dibuka besar-besaran dan alhamdulillah anak-anak kita, anak-anak Indonesia bisa belajar di sana. Seperti di Darul Mustafa, di Ribat Tarim, khususnya di Ahqaf yang kami sempat belajar di sana. Yang kita pun juga mengambil pendidikan dari madrasah-madrasah tersebut. Kita belajar dari guru-guru mulia yang ada di sana. Kemudian muncul sekolah-sekolah baru setelah itu seperti Kuliyat Imam Syafi'i, rubat yang ada di Hawtah, rubat-rubat yang lainnya semakin marak. Dan inilah yang akan mengokohkan Islam model yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita. Islam sejuk, Islam indah. Akan tetapi bersama berjalannya waktu, memang selalu ada benalu dalam pertumbuhan pohon-pohon yang subur itu, ada ulat, ada ini. Indonesia yang dengan manhaj yang indah, wasatiyah, tengah-tengah, tidak ada ekstremis, tidak ada ekstremisme dalam ajaran para pendahulu-pendahulu kita. Muncullah orang-orang akhir zaman ini yang dikit-dikit mencaci maki, mengolok, mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka pendatang baru. Mereka adalah pendatang baru, bukan membawa Islam sesungguhnya yang pertama. Mereka pendatang baru seolah-olah mereka adalah pejuang. Kalau dalam bahasa kita adalah pahlawan kesiangan. Indonesia sudah nyebar ke sana sini, masuk pelosok-pelosok, dia datang seolah-olah paling Islam, paling bersih. Sudah begitu dianggap pendahulu kita adalah kafir, semuanya enggak benar semuanya. Ini akan dibahas oleh ayat berikut ini. Sampai hari ini ternyata tuduhan masih saja. Semoga ini Allah membuka hati orang-orang yang bersangkutan, yang ada urus, ada sangkut pautnya dengan masalah perizinan. Termasuk Kementerian Luar Negeri yang ada di Yaman. Kemudian dari pemerintah Yaman dan Indonesia, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka membuka kembali. Karena anak-anak Indonesia yang dipulangkan evakuasi, sampai hari ini belum ada jawaban bagaimana mereka di masa depannya. Maka kami mohon dan kami yakin bersama jamaah ini, dan berkali-kali kami minta doa dan alhamdulillah dikabul karena ada yang tulus di sini. Mohon didoakan dalam waktu singkat. Semoga dibuka kembali. Karena tuduhan luar biasa. Dianggap kita ini adalah termasuk salah satu orang yang meninggal dunia adalah sahabat dan adik kelas kami. Seorang tokoh pejuang keluar dari masjid ditembak. Dan banyak orang-orang yang mereka adalah ahli. Atau juru dakwah yang manhaj yang wasati tengah-tengah manhaj kita ini. Menjadi tertuduh gara-gara munculnya orang-orang ekstrim tersebut. Dan harus kita yakinkan kepada negara, Bapak Presiden jika mendengar suara ini, ketahuilah bahwasanya Islam yang dibawa oleh manhaj kita dari Hadramut, Madrasah Hadramautiyah, khususnya TRIM, adalah manhaj wasatiyah, manhaj lembut, bukan manhaj memerangi. Kami ingin sampaikan kepada semuanya. Dan kami berharap Bapak Presiden jika mendengar suara ini untuk bisa menyuarakan kepada semua yang di bawahnya agar segera dibuka. Karena ini penting. Untuk menstabilkan kembali masyarakat kita ini. Akan tapi ketahuilah, memang bukan pihak negara yang bermain, akan tapi di sini ada yang bermain. Kalau negara tidak punya banyak urusan dengan hal-hal semacam ini, pejabat pun tidak punya banyak urusan dengan yang demikian ini. Mereka urusan mereka adalah urusan yang mereka, urusan dengan mereka sendiri, urusan jabatan dan sebagainya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka para pejabat. Akan tapi di sini ada permainan. Sampai wajah Madrasah Hadramaut ini ingin dicoreng. Sehingga nanti lembaga-lembaga menghalangi, jangan ke Hadramaut, jangan ke Hadramaut, jangan ke Hadramaut. Dan kalau Madrasah Hadramaut ini betul-betul bisa, kan alhamdulillah dalam waktu singkat, karena Madrasah Hadramautiyah ini terbuka kembali, jaringan hubungan antara Hadramaut dengan Indonesia belum lama, dan alhamdulillah keberkahan pendahulunya yang sholat, nasir yang ada pada pendahulunya, ada pada penerusnya. Dengan mudah mereka alhamdulillah sudah masuk ke sana sini. Dan begitu mudahnya. Tanpa mengecilkan pejuang-pejuang yang ada dari tempat-tempat lain, alhamdulillah. Ashar tempatnya para ulama-ulama besar, Imam Syafi'i juga dari Mesir. Kita hanya bicara ini bukan berarti menafikan pejuang orang yang akidahnya benar dari tempat lain. Hanya saat ini yang bermasalah adalah, yang ada masalah adalah mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini dievakuasi sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Untuk bisa kembali ke tempat belajar mereka. Sementara, jika ada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini dievakuasi, dipulangkan karena darurat keadaan negeri tersebut tidak aman, kemudian dipulangkan ke Indonesia, dikembalikan mereka seperti apa, dikembalikan ke tempat masing-masing tanpa dipungut apapun. Akan tapi untuk mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri di Hadramut, apakah itu di Darul Mustafa, di Tarim, di Jami'atul Ahqaf, Kulit Imam Syafi'i, termasuk pesantren Habib Bakar Al-Adani, Habib Bakar Masyur, dan Hautah, termasuk sahabat kita Habib Abdurrahman Toha Habsyi, dan yang lainnya, belum ada jawaban. Bahkan ada suara katanya, tidak, kami tidak akan memberikan bantuan untuk pergi ke sana. Sementara banyak di antara mereka yang dipulangkan bukan orang kaya yang cukup uang untuk ke sana. Bahkan jawaban untuk bisa keluar saja belum, apalagi jawaban untuk pembiayaan ke sana. Akan tetapi ketahuilah, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa membuka hati siapapun. Dan kita ingin, ini adalah peluang. Wahai Anda yang berada, yang punya kursi jabatan, jika Anda punya peran di sini, ketahuilah, Anda akan bersama Pak Riwali Songo kalau Anda membuka ini semuanya. Kita sudah melayang dengan kawan-kawan melayangkan surat ke tempat ke jihah yang bersangkutan kepada instansi-instansi terkait untuk permasalahan ini. Dan inilah Madrasah Hadramautiyah. Madrasah Hadramaut. Yang sebetulnya kalau kita kembali ke Hadramaut sana, tidak beda tradisinya dengan masyarakat kita. Jadi kalau kita punya tradisi dengan amalan amaliyah ini adalah lebih mengarah kepada amalah Hadramaut. Bukan, jangan dihubungkan dengan amaliyahnya orang Hindu Buddha. Ini kan ada orang aneh, orang ada ini amalah di Buddha. Di Hadramaut tidak ada orang Hindu, tidak ada Buddha. Tapi amalan kita lebih dekat kepada amalan Hadramaut dan mereka punya hujah, ulama-ulama besar. Ini yang perlu kami hadirkan, semoga suara ini bisa didengar kepada yang semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak Presiden dan para menteri yang mendengar suara ini. Dan kalau perlu ini dikirimkan kepada beliau supaya mereka beliau bisa punya, barangkali beliau mungkin tidak mengerti tentang kasus semacam ini karena bukan urusan beliau, beliau ngurusi negara yang lebih luas. Ini hanya ngurusi mahasiswa yang sedikit, bukan urusan beliau. Akan tapi barangkali beliau, Bapak Jokowi dan yang lainnya mendengar untuk bisa disuarakan kepada orang di bawahnya. Dibuka dan ketahuilah, ini akan menjadi amal bagi Anda. Dan mungkin inilah yang bakal menyelamatkan Anda nanti. Kepada para tim, biar ini sampai kepada yang semoga dimuliakan Allah, Bapak Presiden dan yang lainnya. Karena ini sangat penting. Dan ibu-ibu, tolong bapak-bapak doakan agar segera beres. Kita harus cemburu kepada hal-hal yang semacam ini. Guru yang mulia, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, beliau adalah orang Yaman. Melihat keadaan Indonesia, rancuhnya Indonesia, semakin banyaknya ekstremisme ini. Orang caci maki, olok-olokan. Ternyata beliau rela datang ke Indonesia untuk mengumpulkan anak-anak agar tetap belajar. Jangan sampai anak ini terus kebawa oleh aliran apa anak keturunan kita nanti rusak oleh kelompok-kelompok ekstrem yang sesat dan menyesatkan. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit syirik dan sebagainya. Yang membuat gerah dan membuat permusuhan terus. Beliau bersemangat untuk menghadirkan satu lembaga yang berwibawa di negeri ini atau dimulai. Dan beliau memulai dengan mengumpulkan anak-anak agar tetap belajar. Belajar di sini, beliau hanya mengayomi beberapa saat, beliau akan kembali ke Indonesia, ke Yaman untuk memantau kembali. Kita harus punya cemburu lebih dari ini semuanya. Baik, kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi. Jika engkau berada dalam sebuah peperangan. Darabtum bepergian fi sabilillahi untuk berperang di jalan Allah. Artinya, di saat engkau berada di medan laga, apakah medan laga yang saat ini terjadi pertempuran dengan senjata dan sebagainya, atau lebih luas medan laga di saat kita terjadi perangan, perang apa saja dengan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Fatabayyanu la ini. Dengan orang yang semula kafir saja kita ini harus hati-hati. Begitu luar biasanya Islam itu di dalam mengantisipasi terjadinya satu kebrutalan. Semestinya kalau orang kafir, dia kafir. Akan tapi ada batasan-batasannya. Kalau orang itu kafir memusuhimu sekali, maka bukan serta-merta engkau bunuh dia. Sayyidina Usamah bin Zaid, termasuk ini dikatakan sebab turunnya ayat ini, Sayyidina Usamah bin Zaid adalah panglima perangnya Nabi termuda. Beliau menjadi panglima perang umur 16 tahun, 17 tahun. Baru tamat SMA, ini SMA kelas 2 sudah jadi panglima perang. panglima termuda. Dan karena punya kehebatan dalam memimpin, beliau itu ngaju kepada Nabi berkali-kali. Mulai dari 14 tahun sudah mendaftarkan untuk jadi pasukan perang, oleh Nabi dilihat karena dia belum masih kecil, dikembalikan, belum balik, masih kecil dikembalikan. Sampai akhirnya diizinkan menjadi panglima perang Sayyidina Usamah bin Zaid. Dahsyat, berani. Nah, ceritanya Sayyidina Usamah bin Zaid dalam peperangan tersebut ada seorang kafir yang di saat akan dibunuh oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, ternyata di saat pedang Sayyidina Usamah berkelebatan di depan matanya dan akan menebas leher orang kafir tersebut, ia mengucapkan La ilaha illallah. Akan tapi Sayyidina Usamah bin Zaid tidak peduli dengan kalimat La ilaha illallah, langsung dipenggal lehernya orang tersebut. Berita ini nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyampe kepada Rasulullah, Nabi tidak langsung marah dan menghukum begitu, tidak, tapi Nabi bertanya tentang keadaan tersebut. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, apakah orang yang kau bunuh itu aqala la ilaha illallah, sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qala, qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan khaufan minasilah, dia mengucapkan itu hanya takut dari pedang saya, karena waktu itu dia membunuh saya, di saat saya bisa tangkap dia, saya akan bunuh, lalu mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Afala syaqaqta sadrah, dalam berat, afala syaqaqta an kalbihi hatta ta'lama aqalaha amla, apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu hatinya itu benar atau ngomong begitu atau tidak. Itu Nabi berbicara seperti itu dalam keadaan marah. Dan berkata, halla syaqaqta sadrah, apakah sudah belah dadanya hingga kau tahu apa isi hatinya? Sayyidina Usamah ketakutan dan menyesal sekali waktu itu. Menyesal luar biasa. Padahal yang dibunuh siapa? Orang yang benar-benar memusuhi, membunuh, hanya di saat dihadapannya adalah pedang, tiba-tiba mengucapkan la ilallah, pun demikian Rasulullah melarang. Jangan buru-buru dibunuh. Dia tabayyun dulu, dudukkan dulu seperti apa. Jangan-jangan dia orang mau masuk Islam yang sesungguhnya. Maka dalam maklum, fatabayyanu, kalau ada orang sudah seperti itu, tabayyanu. Tabayyun itu apa? Tanya seperti apa sesungguhnya. Dicermati dulu. Oh, sekarang dari atas mimbar langsung kafir. Kelompok suruh kafir, jadi kafir semuanya. Enak benar ini. Diajak duduk tidak mau. Masalah maulid Nabi, masalah tawasul, masalah. Begitu gampangnya saat ini ada orang seperti itu. Nabi saja dalam peperangan ada aturannya. Tapi ya nu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Jangan sampai kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, dan salam di sini macam-macam, termasuk akad damai adalah di saat orang yang dalam peperangan mengucapkan la ilaha illallah, termasuk bentuk salam. Salam damai. Salam damai adalah mengucapkan la ilaha illallah. Atau mengucapkan assalamualaikum. Ini dalam termasuk asbab turunnya ayat ini, ada salah satu sahabat Nabi SAW, sekelompok ada satu orang kafir mengucapkan assalamualaikum, ternyata apa? Wah, ini assalamualaikumnya karena takutan, dibunuh sih, bunuh. Marah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang secara lahir sudah ahli la ilaha illallah, jangan mudah engkau mengatakan dia itu adalah kafir, syirik, kecuali setelah tabayyun. Tabayyun itu didudukkan. Apa yang kau lakukan itu? Hujahmu apa? Ada hujah atau tidak? Ya, kalau ada hujahnya, ya selesai. Ini sekarang pencirikan luar biasa. Barzanji dikatakan kitab maulid syirik. Enak, ulama yang menyuruh. Ad-Daibai kitab maulid syirik. Itu majalahnya masih ada. Kalau tak pampang begini, nanti tambah jadi fitnah. Nanti. Ada manusia-manusia semacam itu. Enggak punya kaidah dia. Seolah-olah kitabullah wa sunnah Rasulullah, seolah-olah dekat dengan kitab Allah sunnah Nabi. Apakah ini bukan sunnah Nabi? Apakah ini bukan Al-Quran? Fatabayyanu tabayyun. Duduk dengan ulama'nya, bukan ente di atas mimbar. Teriak sana, teriak sini. Ini kafir, ini sesat, itu syirik, itu bid'ah. Apakah tidak sadar kalau menuduh orang berzina saja dosanya sangat gede? Menuduh orang melakukan dosa, orang tidak bukan pemabuk dikatakan pemabuk, menfitnah. Bagaimana menuduh orang melakukan bid'ah? Bagaimana menuduh orang melakukan dosa terbesar syirik? Yang belum tahu tentang tawassul, saya jelaskan masalah tawassul. Hei hamba-hamba yang belum kenal tawassul. Tawassul bukan minta ke kuburan. Itu kan definisi yang kau buat untuk kau stempelkan di jidat ahli iman, sehingga dikatakan mereka adalah ahli syirik. Ini permasalahan mereka. Buat definisi sendiri langsung stempel. Nih, syirik, syirik, syirik, syirik. Itu kan stempel syirikmu. Maksudnya untuk kamu sendiri. Man qala ya akhi ya kafir faqad ba'a bi ala nafsi. Kalau ada orang yang stempel orang lain kafir, stempelnya balik ke dirinya sendiri. Jangan sampai kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum la ilaha illallah, lalu katakan lasta mu'minan, kau bukan orang beriman, tak bunuh. Allah, dilarang Al-Qur'an. Apakah mereka luput ayat ini? Yang katanya paling dekat dengan Al-Qur'an. Dan sudah ada mukadimahnya. Pembunuhnya Imam Ali bin Abu Thalib. Pembunuhnya Imam Ali, seorang khariji, orang khawarij, hafal Qur'an. Bahkan waktu membunuh Imam Ali itu sholat di belakangnya Imam Ali. Bahkan waktu sholat itu masih bekas derai air mata membaca Al-Quran. Dan dia paling bagus bacaan Al-Qurannya. Kemana-mana yang diserukan adalah hukum hanya hukum Allah. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Seolah-olah menegak syariat Islam. Orang Khawarij yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Dibunuh, siapa yang dibunuh? Ahli surga minal asyra al-mubasyarina bil jannati. Dan memang bibit dari orang ini muncul terus, sampai hari ini muncul orang mudah-mudah mengkafirkan. Biarpun mereka kalau dikatakan khawarij enggak mau, tapi manhajnya manhaj khawariji, manhajnya khawarij. Sayyidina Imam Ali dibunuh. Dan membunuhnya atas nama Al-Qur'an dia. Sepotong-potong memahami Al-Qur'an. Sehingga ini anak buahnya Abdurrahman bin Muljam. Ini banyak sampai hari ini. Khawarij-khawarij hari ini luar biasa, kafir, kafir, kafir. Dan memang ada kelompok yang memang ekstrim, sepertinya itu dibuat oleh orang di luar Islam. Kami tidak memastikan seperti itu, karena musuh-musuh Allah itu, mulai dari zaman Sayyidina, setelah wafatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi pun ada mengadu domba. Bagaimana kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah ahli surga. Mereka berperang karena adalah ahli fitnah. Ini lubang fitnah ini yang paling berbahaya. Dan juga kisah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Munculnya orang ketiga ahli fitnah. Sehingga pasukan Islam berbenturan. Dari masa-masa ahli fitnah ini selalu ada. Sayyidina Imam Ali yang dikatakan min al-asra al-basharina bil jannati, ahli surga. Dan Siti Aisyah siapa? Yang dikatakan Rasulullah, aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi Aisyah setelah aku tahu kau adalah istriku di surga. Di surga. Siti Aisyah ahli surga, bisyarah, kabar gembira dari Nabi SAW. Imam Ali di surga, akan tapi ahli fitnah, pengen masuk neraka yang lebih dalam lagi. Ada sekelompok lain ini di luar Islam itu, orang membuat fitnah, pengen Islam diacak-acak. Sehingga muncul ada wasatiyah ini loh yang akan lurus menuju surga, ada dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim, dikit-dikit mengafirkan. Ada kutub yang satu lagi, semua agama sama. Lah ini kan kutub-kutub, tapi ini musuh semuanya di sini. Kita dengan ekstremisme, dikit-dikit kafir juga dimusuhi, sama yang ngaco liberal juga dimusuhi. Dan ini sering-sering pakai baju kita. Ini juga pakai baju kita. Ini pakai baju sesaat ahli sunnah, sesaat imasyal. Ini sesaat cinta ahli bait. Kita adalah manhaj ahli bait. Manhaj ahli bait, manhaj sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik ini, lihat. Begitu luar biasanya. Orang-orang yang merusak. Memang di dalam pemikiran orang-orang yang sesat itu macam-macam seperti itu tadi yang membunuh Imam Ali. Yang membunuh Imam Ali adalah Al-Quran ada di dalam lidahnya. Tapi la yatajawazu an hanajiri, enggak tenggorok turun dari tenggorokannya. Sedikit-sedikit Islam, Allahu Akbar, syariat Islam, tegakkan, kitabullah, sunnah. Tapi ayat ini seolah-olah tidak dibaca. Jangan sekali-kali kita mengatakan siapapun kafir selagi dia telah mengucapkan salam. Kecuali dengan kalimat-kalimat mukaffirah, kalimat-kalimat yang menjadikan dirinya kafir. Seperti orang munafik dari liberalis yang mengatakan bahasanya humu adalah boleh, terus syariat Islam itu adalah merusak, kita harus kurangi. Ini memang kalimat mukaffirah. Itu pun kita tidak mengatakan dia kafir, perlu didudukkan lagi. Dia meyakini tidak dengan omongan tersebut? Tak bayon dulu. Tapi kita bicara tentang pemikiran liberalisme yang saat ini dihadirkan. Liberal bukan liberal secara bahasa, liberal secara badan, bebas. Kita bebas jalan sini, jalan situ, mikir ini, mikir itu, ngomong ini, ngomong itu. Tapi maknanya liberalisme sudah menjadi satu ideologi, satu bentuk, satu kelompok yang punya pemahaman. Dan pembahasannya disimpulkan pemahaman ngaco Al-Quran, ngaco Islam, itu saja. Biar kalau ngaco Islam memang harus pakai bahasa Islam. Kalau ngaco Islam dengan bahasa lain tidak akan didengar oleh orang Islam. Ini pengacau besar. Baik. Nah seperti itu. Tapi di dalam pemikiran Islam sendiri ada orang yang dikit-dikit mengkafirkan. Muncul dari mana? Ketidakfahaman dengan manhaj Nabi SAW. Sudah ada contoh. Ada orang mengatakan kafir dimarahi oleh Nabi SAW. Dan mereka tabtaghuna aradal hayat. Hayatid dunya. Aradal hayatid dunya. Ada di antara mereka itu yang dikit-dikit mengkafirkan dan sebagainya. Atau waktu zaman Nabi itu ada memang beberapa hamba yang di saat melihat orang mau masuk Islam, tetap saja dibunuh. Ada kerinduan mereka untuk mengambil daripada rampasan perang. Dan mungkin niatnya baik untuk kekuatan Islam. Mungkin niatnya baik. Karena juga ada yang niatnya tidak baik, tapi sedikit dari para sahabat Nabi. Dan ditegur oleh Nabi SAW. Ingin rampasan perang. Ingin, mungkin. فَإِنَّ اللَّهِ مَغَنِمُ. Ketahuilah apa yang Allah berikan lebih besar dari itu semuanya. Tidak boleh kita berbuat dolim. Hanya untuk menjayakan Islam, gak ada. Islam jaya dengan kasih sayang. Islam jaya dengan kelembutan. Islam jaya adalah dengan rahmat. Islam jaya bukan dengan kedzaliman. Maka tidak boleh begitu. Kalau ada orang sudah tanda-tanda Islam, awas jangan diganggu dia. Sudah berla ilaha illallah, jangan ganggu dia. Kecuali memang dia punya ungkapan-ungkapan, perilaku-perilaku yang mengeluarkan mereka dari Islam, baru nanti tabayyun jelaskan. Kita tanya dia, bagaimana urusanmu dengan ini, itu, ini, itu? Kalau mereka masih mengatakan, aku tetap dengan keyakinan saya bahwasanya tentang hukum-hukum yang sudah disepakati, ijma, atau sudah datang dari Al-Quran lalu diingkari, kafir ya. Baru saat itu kita hukumi kafir. Manhaj Asy'ari kita tidak akan mengkafirkan siapapun yang menghadap ke kiblat melakukan sholat. Kecuali karena mereka telah mengkafirkan. Contoh yang telah mengkafirkan yaitu mengkafirkan orang-orang beriman secara lahir, kalimat itu menjadikan mereka sendiri kafir. Bahkan kadang yang dikafirkan bukan sekedar para ulama, ahli tawassul yang dikafirkan. Ada lagi kelompok yang mengkafirkan sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan mereka adalah kafir, bukan sekedar kafir tapi dikatakan penjahat. Ini ada kelompok-kelompok semacam ini. Bagaimana sahabat Nabi dikatakan penjahat? Lah kalau sudah mengatakan orang besar seperti Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang kafir, maka dia akan menjadi kafir karena omongannya itu sendiri. Bukan kita mengkafirkan dia dari awal, tidak. Mereka mengatakan Nabi Muhammad nabinya dan mereka berla ilaha illallah. Akan tapi di saat mereka punya ungkapan-ungkapan yang menjadikan mereka kafir, kita menghukumi kafir karena omongan ini. Beda. Kecuali mereka menarik omongan itu. Lalu berkata, kami semua tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Utsman. Dan semua kitab-kitab yang mengkafirkan akan kami bumi hanguskan. Saya tidak mau itu semuanya. Lihat, saya cium tangan mereka. Saya kunjungi satu persatu kepada mereka. Kenapa? Manhajnya benar. Kembali ke manhaj yang diridhai oleh Allah. Jadi ini ada dua model manusia yang mengkafirkan orang-orang besar dari para sahabat Nabi. Ada lagi yang mengkafirkan ulama-ulama salaf kita dari ahli maulid, ahli tawassul dikafirkan. Ini adalah dua manusia yang ekstrim. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Begitu mudahnya mengkafirkan seseorang. Kadzalika kuntum min qablu. Ingatlah wahai para sahabat-sahabat. Kalau kamu menemukan orang yang baru masuk Islam dalam peperangan lalu mengucapkan la ilaha illallah, lalu kamu bunuh, kamu melakukan kesalahan. Apakah kamu tidak ingat dulu juga begitu? Kalau seandainya yang engkau terapkan kepada orang itu diterapkan kepadamu, kamu enggak akan hidup. Kamu katulah ilallah juga kadang baru perang, la ilallah. Tapi ternyata tidak. Kamu waktu bersyahadat bertemu dengan aku, langsung aku terima. Tidak aku bodoh kan? Bagaimana ada seorang badui, dan ini termasuk akhlaknya Nabi SAW. Seorang Arabi, seorang badui yang hatinya polos tapi akhlak lahirnya itu polos juga. Sehingga biasa kalau ngomong teriak, duduk sana, duduk sini, tapi hatinya baik. Sehingga sering kami sampaikan, tidak cukup orang baik hati, tapi baik perilaku harus. Ada orang baik hati, enggak mudah marah, enggak mudah. Tapi duduk seenaknya, ini, mana, ini, akhlaknya enggak, setara lahir tidak ada, juga enggak enak. Orang batu itu kalau hatinya bersih. Sehingga polos. Sehingga polos-polos, memang polos-polos demen juga enggak enak itu. Tiba-tiba datang ke Rasulullah SAW. Lalu berkata, Muhammad, aku pengen apa yang kau pakai itu, sorban. Ditarik sorban. Shhh. Sampai leher Nabi yang dikatakan sebagai syabakah min al-fiddah, seperti perak, begitu putihnya leher Nabi, menjadi hitam ke merah, merah ke hitam-hitaman, bekas tarikan sorban yang sangat kuat tersebut. Bagaimana sebagai pengikut Nabi, yang saat itu mayoritas, marah dan harus marah. Orang itu mau dipegang oleh Rasul, oleh sahabat Nabi. Mau dibunuh. Ya Rasulullah, ini kurang ajar, mana mau dibunuh. Dan harus begitu kita, kalau orang mencaci Nabi, ngolok Nabi, harus ada marah kita. Biarpun setelah itu harus ditata marahnya itu seperti apa. Jangan sampai membiarkan Nabi dicari buat karikatur dan sebagainya. Nabi diolok dan sebagainya, kita harus marah dalam satu sisi. Tapi sisi lain, orang yang mencaci Nabi dan mengolok Nabi itu adalah karena belum tahu Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakan yang buat karikaturnya Nabi, tobat, insyaf. Setelah tahu siapa Nabi, karena dia selama ini berbicara tentang Nabi dari orang-orang yang membenci Nabi. Jadi di matanya Nabi adalah ekstrim. Karikatur Nabi, Nabi itu gambaran jenggot begitu, pakai imamah, di sini bom. Ada bom, gambar bom di sini. Kayak ngajak perang terus itu. Setelah dijelaskan Nabi tidak seperti itu, dia insyaf. Bahkan salah satu dari mereka ada yang masuk Islam. Ayo. Karena mereka belum tahu Nabi. Makanya kalau kita marah, aturannya dong. Dan termasuk yang mencoba mendatangi adalah Habib Ali Al-Jufri, berbicara langsung dengan orang-orang seperti itu. Kasihan, mereka itu menulis itu semuanya, menceritakan Nabi begini-begini, karena yang mereka mendapat informasi negatif, informasi yang palsu dari orang-orang yang ada sekitarnya. Dan lihat indahnya buah daripada itu semuanya, orang-orang kafir di Amerika dan yang lainnya tergugah untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad itu, ternyata berbondong-bondong setelah itu mereka masuk Islam. Jadi ada problem, ada orang membuat film Nabi Muhammad yang Masya Allah film merendahkan, betul. Merendahkan Nabi, Nabi tidak akan rendah, tapi ingat, merendahkan Nabi. Film Nabi sama, ya subhanallah, enggak pantas. Akan tapi Nabi tidak akan rendah. Tapi ternyata setelah itu ada bergolak, masya umat di negeri kafir sana pengin tahu. Yang semua lainnya tidak tahu, memang begitulah Allah pengin mengangkat. Dan berbondong-bondong ratusan bahkan ribuan orang masuk Islam. Baik. Orang yang baru masuk Islam, pada zaman dahulu, lihat, seperti tadi para apa, seorang Arabi, seorang Badui yang datang kepada Nabi, marah, harus punya marah dong. Nah, Nabi diolok, diam. Ini diam, tidak punya cemburu. Marah, tapi setelah itu marah di-manage. Marah yang di-manage, diatur oleh akal dan syariah, sehingga marah hanya seseorang yang dipantau oleh syariat dan akal, maka akan menjadi satu sifat yang sangat mulia, yaitu sifat syaja'ah, sifat pemberani. Jadi kalau jihad ada aturannya. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah sendiri ada kapan saya harus marah? Ada yang ngatur akalnya sama syariat Nabi SAW. Sehingga tidak terjadi kebrutalan. Ada sebagian kaum muslimin dipandang brutal. Karena dikit-dikit ngajak perang. Belum kok perang, ntar dulu dong. Dan sekadang menjadi sebab tertawaan. Nanti berapa orang kok ngajak perang? Hah? Ada strateginya. Makanya dalam urusan peperangan ini adalah hukum imamah. Harus tunduk kita kepada aturan seorang imam besar, supaya tidak terjadi salah perhitungan sehingga menjadi bunuh diri kalau salah perhitungan. Ini ada aturannya yang luar biasa. Tapi kecemburuan harus ada, marah. Sahabat Nabi melihat Rasulullah ditarik sampai merah ke hitam-hitaman leher beliau. Marah sahabat Nabi. Tapi Nabi juga punya pendidikan yang lain. Ini yang diambil oleh guru-guru mulia. Ada orang mencaci Nabi, kadang belum tentu, bukan karena kebencian, karena tidak tahu. Akhirnya baik, tunggu sebentar. Kamu boleh marah dengan orang ini, tapi saya ingin bicara dulu dengan orang ini. Ditarik oleh Rasulullah ke dalam kamar. Wahai A'rabi, hai orang Badui. Apa yang kau inginkan dari ini semuanya? Kau ingin sorban? Aku berikan. Ini di kamarku apa yang ada? Coba bajuku, kalau kamu ingin silakan. Cuman kamu jangan ambil di depan orang tadi. Sahabat-sahabatku akan marah. Dan kamu akan dibunuh kalau marah. Mikir nih. Kok baik benar Muhammad nih? Kenapa kok tidak bunuh saja gitu? Akhirnya tiba-tiba dia memandang wajah Nabi. Dan bersama pandangan Nabi dan pandangannya, bertemu pandangan Nabi dengan pandangannya, meneteskan air mata dia. Lalu berkata, aku tidak ingin sorbanmu, wahai Muhammad. Tapi aku ingin ikut kamu saja. Lalu Nabi berkata, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan syahadat, merasa malu di hadapan Nabi, bergegas ingin pulang. Saya akan keluar. Jangan. Kenapa? Kamu keluar dibunuh di depan itu. Ditunggu itu pedang di sana itu. Lalu bagaimana? Ayo keluar bersamaku. Dibonceng oleh Nabi Muhammad, para sahabat Nabi yang pedangnya berdiri, tiba-tiba banyak ada yang terjatuh tanpa disadari. Kenapa? Wajahnya orang Badui berubah. Yang tadi serem, lah kok ada bekas tangis. Dan sudah sejuk. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan ini? Aku khawatir tadi di dalam dia membunuhmu ya Rasulullah. Dia sekarang sudah menjadi saudaramu. Hah? Dia sudah masuk Islam dipeluk. Lihat akhlaknya Nabi. Memang dari sisi sahabat Nabi ada rambu-rambu, ada kecemburuan. Setelah itu masuk Islam. Akhlaknya Rasulullah SAW. Dan begitulah Islam masuk ke negeri-negeri. Bukan Islam modelnya orang-orang aneh itu. Kafir sesat, masuk neraka, kafir sesat. Ini kalau tidak di mimbar sini. Lagunya kafir sesat, kafir sesat, kafir sesat. Diajak ngobrol enggak mau. Kalau engkau punya hafal ratusan hadis, ribuan hadis. Kita juga pernah belajar ibaratnya sama-sama. Tapi jangan umat dirusak dengan istilah-istilah seperti itu. Kafir sesat, bid'ah masuk neraka. Sampai ibu-ibu nangis, ibadah saya bertahun-tahun tidak berguna. Kenapa? Karena ini bid'ah semuanya. Asyik. Begitu juga engkau dulu. Lihat, waktu baru masuk Islam, termasuk orang Badui, coba. Mestinya kamu masuk Islam, lah ilah, enggak saya percaya. Kenapa? Kamu takut pedang di luar itu ditunggu ratusan pedang, kan gitu. Nabi ternyata beri contoh, hei Usamah, apakah kamu lupa dengan kisah suatu ketika ada seorang Badui masuk ke kamarku. Mengucapkan, la ilallah, ya saya percaya, selesai. Padahal kalau bicara tentang ketakutan, mestinya dia sangat takut. Setelah mungkin tamak dengan sorbannya Rasulullah, baru gak sadar kalau di sini ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang berani mati. Mestinya kan setelah melihat pedang begini kan ketakutan. La ilallah, begitu. Tapi Nabi tidak. Diterima menjadi saudara kita. Dulu kau juga begitu, banyak di antara kalian kan, kata Nabi. Banyak di antara kalian yang dulu baru masuk Islam, tapi oleh saudara-saudara kaum muslimin diterima atau dibunuh? Diterima. Begitu jelah hendaknya kau perlakukan orang yang mengucapkan kepadamu assalamualaikum atau la ilallah. Kalau memang terbukti la ilallah yang adalah hanya sebagai bemper saja untuk menutup, untuk menyelamatkan diri, boleh kau bunuh, tapi itu perlu proses, tidak serta-merta kau bunuh. Ini orang yang baru mau masuk Islam. Bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun sujud di mihrab masjid itu? Yang setiap hari raya pergi ke hari raya. Setiap Ramadan terawih dan sebagainya. Tak tahunya dibilang kafir dan sebagainya. Model apa kalian itu? Kalau saya tidak Usamah bin Zaid dan Zaid melakukan itu semuanya. Membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilallah. Tobat menangis sampai berkata, aku sungguh berharap saat ini aku baru masuk Islam. Maksudnya apa? Kalau orang melakukan dosa, kalau masuk Islam dihapus dosanya. Begitu menyesalnya Sayyidina Usamah bin Zaid ingin dihapus dosanya oleh Allah. Nyesel. Nah, ini enggak nyesel. Berkembang setelah tidak cukup di atas mimbar, besok buat tulisan, provokasi, macam-macam. Na'udzubillah. Kembali kepada manhaj kita, ingat. Ahli sunnati wal jama'atil asyariyati sufiyati. Bermadhab. Kalau tidak madhab Imam Malik, madhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jelas. Ini manhaj kita. Manhaj indah, wasatiyah. Tidak ada caci maki, tidak ada olokan. Nabi melarang orang mencaci maki. Nabi larang orang mengolok-olokan. Ini manhaj indah. Baik. Ini adalah manhaj kita. Cara hidup kita di saat kita berada di dalam peperangan sekalipun. Di luar peperangan lebih perlu diterapkan dalam peperangan kok. Peperangan ini saja kayak begini diberlakukan. Tidak boleh kita mudah membunuh kecuali setelah tabayyun. Bagaimana jika kita di luar peperangan? Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga lidah kita dari menghukum orang dengan hukum yang salah. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan Allah Maha tahu. Maksudnya apa? Ada yang niat tamak dengan harta rampasan, Allah juga tahu. Ada yang niatnya jelek, Allah tahu. Seperti Usamah bin Zaid, Allah juga tahu. Dan dimaafkan oleh Allah. Allah tahu semua yang dilakukan oleh hambanya. Tidak ada yang luput. Artinya apa? Hati-hati. Apa yang kau lakukan? Semua yang kau lakukan, baik di saat sembunyi atau rame-rame, di saat sendiri atau bersama yang lainnya, maka Allah tetap mengetahui itu semuanya. Jadi waspadalah. Perilakumu harus kau timbang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau menanyakan masalah dalam sholat kan ada kekhilafan, misalkan seperti kata Buya kan baca bismillah menurut madzhab Imam Syafi'i kan wajib dan menurut madzhab lain tidak wajib. Nah, ini kan terjadi kekhilafan di antara para ulama. Padahal Nabi Muhammad kan setiap hari selalu sholat berjamaah dengan para sahabat. Dan hal tersebut disaksikan dan didengar oleh banyak sahabat setiap hari, setiap saat melihat salat Rasulullah salat. Nah, tentunya kan kabar ini harusnya sampai kepada umat menjadi kabar yang mutawatir, sehingga tidak terjadi kekhilafan seperti yang terjadi saat ini. Para ulama kan khilaf. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa, Bu ya? Ya, padahal salat Rasulullah kan setiap hari berjamaah dan disaksikan oleh sahabat yang banyak. Didengar bacaannya, dilihat tingkah laku cara Rasulullah sujud dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya. Di kampung saya, di desa saya, bahwa orang perempuan itu tidak boleh memasuki masjid. Akhirnya para ibu-ibu atau orang perempuan itu membuat musholah dan musholah untuk mengadakan sholat fardu ataupun sholat sunnahnya. Di antaranya diadakan sholat idul adha atau idul fitri. Nah, ibu-ibu itu bolehkah sholat idul adha atau idul fitri tidak memakai khutbah? Dan apakah boleh ibu, seorang ibu sholat idul hari raya itu di rumah sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah membaca bismillah atau sesuatu yang terjadi di antara para ulama, perbedaan. Kita harus tahu bahwasanya hadalil, dalil yang digunakan oleh para ulama itu tidak satu martabat. Jangan dianggap semua riwayat dari Nabi itu semuanya mutawatir. Dan yang menghukum mutawatir bukan Anda atau saya. Ahlinya para pakar-pakar hadis. Hadis mutawatir sangat sedikit. Kalau Al-Quran jelas mutawatir. Susunan martabat dalil hujjah-hujjah itu yang paling tinggi, dan paling tinggi adalah jika hujjah itu adalah qat'iyyud dalalati dan sekaligus qat'iyyul wurudi, secara dalalah menunjukkan makna yang jelas. Dan dia adalah satu dalil yang pasti benar dari Nabi mutawatir. Ini martabat paling tinggi. Baik dari hadis mutawatir atau Al-Quran, maknanya jelas. tidak mengandung makna ganda. Maka ini tidak boleh orang berbeda pendapat. Inilah masalah akidah. Kalau sudah kul huwallahu ahad, orang baru belajar bahasa Arab sudah ngerti Allah Maha Tunggal. Tidak ada artinya tunggal itu tiga. Pasti dia adalah enggak ngerti matematik. Tunggal ya tunggal. Makanya adalah qat'yud dalalah, menunjukkan makna yang jelas, wa qat'yul wurud, datang di Al-Qur'an dan itu adalah mutawatir. Ini saja menjadi kesepakatan, orang tidak boleh berbeda pendapat di sini. Kemudian selebihnya adalah tiga dalil berikutnya adalah medan luas untuk kita berbeda, tapi bukan bermusuhan. Karena yang tingkat yang kedua adalah qat'iyul wurud, benar adanya di dalam Al-Qur'an, tapi dhanniyud dalalati, tapi ternyata dalalah, menunjukkan makna yang ganda, tidak pasti makna yang itu. Sehingga di sini ada celah, bukan celah maksudnya kekurangan, di sini ada peluang bagi ulama untuk berbeda pendapat. Bahkan kadang dalam bahasa Arab itu begitu unik dan indahnya, satu lafad maknanya dua yang bertentangan. Seperti kuruk. Wal mutalaqatu yatarabbas nabi anfusina talak. Tiga kuruk, salah satu kuruk. Tiga kuruk bagi seorang wanita yang dicerai, hendaknya dia untuk menunggu, yaitu masa iddah, untuk jangan sampai tidak menikah lagi, jangan sampai menikah terlebih dahulu kecuali selesai tiga kuruk. Lah kuruk ini apa? Dalam bahasa Arab kuruk itu ada artinya suci. Tapi bahasa Arab juga mengatakan kuruk itu ada namanya abdad, satu lafad maknanya dua. Kuruk maknanya had. Loh, had dengan suci ini bertentangan. Tapi ada dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam Al-Quran, ayatnya Al-Quran jelas, qat'iyud wurudi, pasti benarnya di dalam Al-Quran. Cuma maknanya adalah dua makna. Maka diambillah oleh madhab Imam Syafi'i dan Jumhur, kalau kuruk ini adalah suci, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kuruk itu adalah had. Ini padahal Al-Quran, mutawatir, tapi maknanya mengandung makna, dua makna, bahkan ada yang lebih dari itu semuanya. Maka ini adalah peluang bagi mereka untuk bisa berbeda pendapat, tanpa mereka harus bermusuhan. Selanjutnya adalah yang qat'iyul dalalati wa dhanniyul wurud. Qat'iyul dalalahnya pasti jelas. Tapi riwayat ini adalah tidak bisa dipastikan benar, tapi sahih, seperti hadis-hadis sahih, khabar ahad yang bukan mutawatir. Hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari tidak semuanya mutawatir. Termasuk hadis masalah bismillah. Hadis masalah bismillah bukan mutawatir. Siapa yang mengatakan mutawatir? Yang mutawatir adalah Al-Qur'an. Faqra'u ma yassara minal Qur'an, bacalah apa yang kau bisa dari Al-Qur'an. Jadi dalam salat yang wajib, yang harus disepakati, yang enggak boleh tidak adalah membaca Al-Qur'an. Adapun membaca surat Al-Fatihah, itu adalah jumhur ulama, tiga madhab. Malik, Syafi'i, Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah membedakan, ini pembahasan fikih panjang sebentar, harus tahu rentetannya, mereka mana mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja, bukan sebagai sesuatu yang fardu. Jadi Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Fardunya adalah, fardunya membaca Al-Quran, apa saja. Makanya kalau dalam mazhab Hanifah, kalau Allahu Akbar setelah itu bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad, Allahu Akbar sah. Tapi dosa, tapi sholatnya adalah sah. Karena Al-Qur'an, mataya sara minal Qur'an. Apa yang kau bisa dari Al-Qur'an baca? Dalam mazhab Imam Malik mengatakan bismillah adalah bukan dari bagian ayat Al-Qur'an. Dan didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mendengar riwayat yang mereka yakini oleh mazhab Imam Malik, bahwasanya Nabi Muhammad tidak menggunakan bismillah. Hanya madhab Malik mengatakan bismillah tapi disembunyikan, tidak diterangkan. Tapi madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bismillah adalah bagian daripada setiap surat, bagian daripada Al-Fatihah, buah daripada keyakinan madhab Imam Syafi'i. Maka kalau ada orang membaca surat Al-Fatihah bismillah adalah tidak sah, tapi madhab yang lain sah. Nah, ini sebenarnya sederhana, karena apa? Rentetannya ke situ. Tidak semua riwayat mutawatir. Mutawatir bagaimana? Marwahu jam'un an jam'in. Yang diriwayat oleh sekelompok dari kelompok. Jadi yang kelewatnya itu banyak. Di generasi kita, puluhan orang. Sampai la yumkinu tawatuhum alal kadhibi. Yang mustahil mereka itu dusta. Kalau mutawatir itu, biarpun orang kafir, kalau berita mutawatir itu benar. Apalagi orang beriman, mutawatir. Mutawatir contoh. Ibu pernah melihat Amerika atau tidak? Tapi yakin ada enggak? Nah, kalau ada orang mengatakan saya enggak percaya, enggak ada. Mutawatir beritanya. Sampai ke kita mutawatir. Setiap orang cerita, setiap orang anjamunan. Apalagi diwajib dari hadis Nabi SAW. Dan ternyata hadis-hadis tersebut, termasuk khusus masalah bismillah, bukan mutawatir. Tapi benar hadis Nabi SAW. Ini. Kemudian ketahuilah bahwasanya khabarul ahad la yufidul yakin. Kalau khabar ahad yang tidak mutawatir itu tidak boleh orang memastikan orang lain harus ikut. Sehingga di sinilah lapangan apa peluang untuk berbeda pendapat. Adapun hujah yang keempat adalah dhanniyud dalalati dhanniyul wurud. Dari hadis Nabi SAW yang dhanniyul wurud. Belum tentu pasti dari Nabi, tapi dikatakan sahih. Mungkin ada kemungkinan bukan dari Nabi selagi mutawatir. Tapi ingat selagi itu adalah sahih, kita hendaknya mempercayai. Tapi bukan untuk urusan akidah. Dhanniyud dalalah, terkadang dalalahnya pun tidak jelas. Maka inilah peluang fikih berbeda pendapat. Dan bagi ulama terdahulu sudah enteng. Makanya yang ribut itu adalah yang meributkannya. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyembunyikan. Madhab Malik yang menyembunyikan. Bismillah. Termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada yang mengatakan tidak pakai bismillah. Sah menurut mereka karena mengatakan bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang pakai bismillah adalah karena mengatakan bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini sederhana perbedaan ini dan tidak usah dibikin sampai begini. Jangan sampai seolah-olah, oh ini pertanyaan atau ide ini lebih bagus dari ulama terdahulu. Mereka lebih cerdas dan mereka sudah ngerti pertanyaan yang Anda tanyakan. Karena memang bukan mutawatir, mau dipaksain mutawatir, bagaimana mutawatir? Mereka sholat berjamaah, mereka bicara tentang kekhusyuan, tentang sholat. Tapi masalah bismillahirrahmanirrahim, mungkin ada pertanyaan. Loh kok sampai gak tahu bacaan bismillah Nabi SAW? Ya tahu buktinya dinukil kok. Ada yang mengatakan pakai bismillahirrahmanirrahim. Loh kok yang lain enggak? Lah itu yang diketahui oleh dia. Jadi tidak ada yang bisa meliput, mencakup semua yang dilakukan Nabi. Kecuali mereka mengambil apa yang mereka ketahui saja. Dari sisi ini, sisi ini. Dan kadang mengetahuinya itu ada kosir kurang. Mungkin karena konsentrasi dengan kekhusyuannya sampai dia tidak ingin. Akan tapi langkah bijak adalah khususnya di negeri kita Indonesia Raya. Yang kebetulan masyarakatnya adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan sekali-kali Anda menjadi imam tanpa membaca bismillah. Karena Anda membuat keraguan-keraguan umat. Jangan egois. Kalaupun seandainya Anda pengikut mazhab Malik pun tidak semestinya Anda bersikeras semacam itu. Tidak perlu kita keras-keras semacam itu. Bahkan coba kalau dipikir lebih. Kalau ada orang ini, selalu kami sampaikan, kita perlu bijak, khususnya di Indonesia. Kalau Anda di Mekah, atau Anda di Maroko, atau di mana, mungkin berbeda kasusnya. Karena masyarakat sana ada market Malikiyah yang menyembunyikan Al-Qur'an, bismillahnya. Tapi khususnya di masyarakat Indonesia, coba. Seandainya ada orang madhab Maliki datang ke Indonesia. Atau madhab Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Indonesia. Coba suruh dengar, kalau seandainya Anda datang dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, atau Anda wahai orang yang bermadhab Malik misalnya datang lalu datang ke sini tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kira-kira lebih bijak mana? Coba kalau Anda membaca bismillahirrahmanirrahim, sepakat tidak ada yang mengatakan batal sholatmu. Coba kalau pakai bismillah ada yang mengatakan batal? Tidak ada. Tapi kalau Anda tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan batal atau tidak? Ada. Sekarang lebih bijak mana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim aman, tidak ada yang mengatakan batal. Kenapa kok pusing? Pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuman anehnya itu imam kampung, gara-gara umrah bismillahnya ketinggalan di Madinah. Ini sakit ya. Problem itu. Hah? Tidak seperti jadi ada kemudahan-kemudahan. Ini adalah khilaf di antara fuqaha. Kalau sudah di masyarakat kita Indonesia Raya, ya sudahlah pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuman aneh, yang orang tidak pakai bismillah itu bukan dia mengatakan madhab Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, ini yang paling benar. Wah, ini yang perlu dipotong lidahnya. Ulama dulu pun tidak seperti itu. Di saat meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ini buah daripada ijtihad. Ini orang kemana? Ditanya madhabmu apa? Madhab haram. Waduh, ini tambah kacau lagi. Sudah tidak ikut madhab Malik, tidak ikut madhab Imam Abu Hanif. Tidak ikut siapa? Sudah tidak bermadhab, tatonya lebih fanatik dengan gurunya. Itu madhab baru buat ente. Ini orang akhir zaman. Jelas ya? Ini adalah sederhana masalah perbedaan semacam ini adalah fikih perbandingan yang dihadirkan para ulama untuk kita itu agar semakin lapang dada. Jadi supaya kita tidak keras-keras. Baik masalah mutawatirnya satu dalil, ini ada bagiannya masing-masing. Kebetulan yang ditanyakan bukan sesuatu yang mutawatir. Baik membaca Al-Qur'annya ia mutawatir karena dari Al-Qur'an. Tapi perinciannya Al-Qur'an kayak apa, Fatihah dan sebagainya bukan mutawatir. Sehingga dalam madhab Abu Hanifah, mohon maaf dibedakan. Madhab Abu Hanifah itu kalau dalilnya mutawatir, qat'i dalal, qat'i wurud, makanya menjadi fard. Kalau dalilnya adalah bukan dari qat'i yang pasti, maka itu sudah menjadi wajib saja. Kalau kita semuanya wajib dengan fardu sama, kecuali bab haji, itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kemudian masalah seorang wanita datang ke masjid, subhanallah. Siapa yang melarang? Memangnya Anda punya imam yang melarang wanita datang ke masjid? Hanya yang perlu diperhatikan adalah, kalau wanita datang ke masjid, hendaknya diperhatikan adab dan tata kramanya. Dengar, la tamna'u ima'akum anil masajidi. Hadis sahih, jangan kelarang wanita-wanitamu datang ke masjid. Memang kita menemukan ada masjid yang seolah-olah wanita itu kayak, akhirnya di rumah nonton sinetron. Coba dicermati lagi ya Ustaz, yang sering ngajak orang sholat, jangan istrimu ditinggal di rumah. Kalau membuat musholah sendiri. Nabi itu sederhana, Nabi itu. Kalau Islam terlalu kasku begitu, gak bakal bertahan lama itu. Adapun laki perempuan, ini adalah masalah adab. Hendaknya dibuat satir supaya tidak berdempetan, gak begini. Supaya pandangannya saling menjaga. Sholat di masjid. Wanita dibuat di belakang, ada satirnya, aman, subhanallah. Lakukan sholat di masjid. Dan istri-istri Rasulullah, itikaf di masjid, bukan sekedar sholat di masjid. Masjid Nabi SAW. Hari ini pun orang pergi ke masjid, tidak ada masalah. Tidak tahu itu fatwa dari mana yang mengatakan. Enggak, itu salah fatwa. Pasti itu salah fatwa. Enggak ada wanita tidak boleh sholat di masjid. Hanya sebagian tempat itu ada, memang karena masjidnya kecil, sehingga tidak pantas wanita ke tempat itu. Pasti nanti tidak datang, tidak terhormat. Maka, jika masjid tersebut menjadikan seorang wanita tidak terhormat, maka jangan pergi ke masjid. Tapi ingat, tidak boleh wanita dilarang ke masjid. Nabi yang melarang, la tamna'u ima'akum anil masajidi. Hadis sahih. Jangan kau larang wanita-wanitamu untuk pergi ke masjid. Hei orang yang suka nyeru ke masjid. Kalau begitu gedekan masjidnya agar dipisah sekat wanita terhormat. Datang ke masjid, bisa itikaf di masjid. Adapun sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri di musola sendiri. Sholat hari raya, Idul Fitri sunnahnya pakai khutbah. Tapi kalau ada ibu-ibu ketinggalan di rumah karena sama suaminya suruh masak karena nanti tamu pada datang, jangan sampai ketinggalan sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri di rumah sendiri, biarpun hanya sendirian. Di rumah boleh, di musola perempuan boleh, tanpa khutbah adalah sah, sholatnya saja dapat sholat. Sholatnya ya, adapun bagi kaum pria hendaknya ada khutbahnya yang berceramah, itu adalah kesunahan di atas kesunahan. Jadi sholat tak dua rakaat. Saya senat apa? Sholat hari raya Idul Adha Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Dapat kesunahannya. Ibu jangan sampai tidak melakukan sholat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Kalaupun di rumah harus sibuk, tapi jangan sampai setelah ini malah enggak mau. Bahkan dihimbau. Wanita-wanita pergi. Bahkan yang head pun dihimbau untuk bisa pergi. Tapi tidak masuk masjid, tapi meramaikan suasana berlebaran. Al-Huyat, para wanita haid disuruh keluar. Datang, agar apa marak ini. Ini loh hari kegembiraan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan tahu baru masai, anaknya dikeluarkan semuanya, na'udzubillah. Tapi ini hari raya hendaknya dikeluarkan. Hari Idul Adha, Idul Fitri, bergembira mereka. Yang haid pun keluar, tapi bukan untuk sholat. Untuk meramaikan suasana. Baik, ini saja insyaAllah. Ibu mulai tadi ngangkat tangan, kelihatannya ada yang penting. Sebenarnya sudah ditutup seharusnya. Beri satu, enggak apa-apa. Mungkin sangat penting pertanyaannya. Kan waktu, silakan. Mic-nya. Kayak seperti yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Itu kan lafad amanu itu selalu berdampingan dengan wa aminu sholihat. Mohon penjelasannya. Wa amanu selalu berdampingan dengan wa aminu sholihat. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selalu, banyak ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hanya memang itu biasanya para ahli tafsir menafsiri seperti itu bahasanya. Orang tidak cukup mengatakan dirinya beriman. Tapi untuk membuktikan keimanan itu harus dibuktikan dengan amal zahirnya. Tidak cukup orang mengatakan, tapi banyak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba. Ya ayyuhallazina, banyak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Tidak ada. Jadi banyak, tidak selalu. Jadi tidak selalu banyak ayat, tidak selalu. Tapi memang yang namanya iman, jika tidak diterjemahkan oleh anggota tubuh, sehingga ada martabat Islam, iman, ada ihsan nanti. Kalau Islam itu secara gamblangnya adalah bagaimana patuhnya seorang dengan agama sesuai melalui lahirnya. Bersyahadat, sholat, dan sebagainya, disebut sebagai Islam. Tapi hakikatnya yang menjadikan dia bernilai adalah iman di dalam hatinya. Kemudian kesinambungan antara amal lahir dengan batin ini yang tidak pernah terputus. Keyakinan sholat itu wajib untuk Allah, beribadah wajib Allah, menjadikan dia seolah-olah terus dilihat oleh Allah masuk bab tertinggi namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi orang mengatakan dirinya adalah iman-iman tok tapi enggak sholat, omong kosong, dia bohong. Tapi dia sholat-sholat tok kalau ada orang, dia sembunyi enggak sholat, munafik. Jadi harus ada, makanya namanya hadis Jibril tiga marotib itu hendaknya tidak terpisahkan. Pertama orang mengatakan ini adalah Islam, bersyahadat, berkumpul dengan kaum muslim melakukan sholat. Tapi ada orang sholat dengan Nabi tapi enggak dianggap ini semua, yaitu munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat malas-malasan, kalau dilihat oleh orang baru sholat, kalau tidak dilihat sudah. Ini yang pertama, Islam, iman. Islam dengan iman di dalam hati adalah keimanan, kemudian diterjemahkan oleh anggota tubuh. Sehingga ada amal soleh. Amanu, amal soleh. Kemudian setelah itu, setelah punya amal soleh, ini pun ya jaladanamu idza darabtum, tidak ada amal soleh. Tapi harus ada amal soleh. Kalau ada orang hanya iman-iman, aku percaya kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan api dan neraka. Kamu sholat tidak? Aku enggak mau sholat. Bohong. Berarti enggak percaya. Kalau percaya itu gimana? Percaya itu enggak bisa main-main, enggak bisa dibohongi. Itu loh orang yang percaya, setiap pagi pergi ke pabrik jam 4 pagi, berangkat sampai pulang jam 4 sore. Untuk kerja di pabrik apa itu? Setiap hari. Karena dia percaya sama omongan bosman, nanti akhir bulan bakal dikasih duit. Yakin percaya, 600 ribu padahal cuman. Tapi percaya, makanya berangkat. Lah bakal ada percaya kalau Allah bakal menghukum orang yang melakukan tidak melakukan sholat. Kalau dia percaya pasti dia sholat. Lah kok enggak sholat? Ngapain kamu enggak pergi ke kantor? Paling enggak dikasih gaji itu. Jadi keimanan itu kalau di dalam hati itu secara otomatis akan membuat perilaku lahir sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka dikatakan iman itu naik dan turun. Dan naiknya keimanan itu adalah bisa dilihat ditandai dengan semakin kuatnya ibadah. Berkurang ibadah, turunnya iman. Sehingga tanda itu tadi, iman di dalam hati ya. Tapi iman di dalam hati, mungkin seseorang belum sempat melakukan amal zahir mati, selamat. Tapi kalau sudah kewajiban-kewajiban, sholat, puasa dan sebagainya yang tidak dilakukan, mana imanmu? Tuhan mana yang kau percaya ini? Apakah Tuhan yang menurunkan Al-Quran atau Tuhan palsu yang lain? Kalau aku percaya bahwasanya Tuhan Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran ini dari Allah. Kalau dari Allah pasti benar. Dan Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penyampai pengikut. Punya ulama yang menjelaskan. Maka aku harus percaya dong ketua ulama. Enggak cukup aku mengatakan iman, iman. Aku percaya kepada Allah. Kalau suruh sholat, ntar dulu deh. Yang penting iman. Enggak ada. Enggak ada. Jadi, iman yang ada di dalam hati harus diterjemahkan oleh anggota tubuh kita dengan pasrah kepada apa yang kita yakini. Dan memang begitu. Enggak bisa tidak. Keyakinan kalau sudah benar akan menundukkan anggota tubuh. Iman itu macam-macam sebatnya. Ibu kenapa sih ke dapur tuh ngambil piring? Enggak ada orang lain tahu, tapi ibu yakin perutnya sudah lah. Rucuk. Ya, makanya jalan, yakin. Pasti itu. Jadi keyakinan itu akan menghantar anggota tubuh kita ini untuk mengikuti keyakinannya. Kalau tidak bohong, contoh. Ini lagi masalah akidah, ini biasanya harus buat contoh banyak. Ibu lagi berjalan di sebuah tempat, anggap khayal, ini kayak petualang saja. Wah, akhirnya di tengah perjalanan lagi ada gerimis, atau akhirnya kita mampir di sebuah gua. Ah, lumayan untuk berlindung di bawah gua. Tatanya baru duduk begitu, banyak bangkai, masih banyak darahnya lagi. Bangkai kambing, bangkai ini. Kelihatan macan kecil. Kira-kira gimana kita? Wah, kalau ada macan kecil berarti ada mboknya macan nih, mesti lari dia. Otomatis karena yakin nih, biarpun lalui tanda-tandanya ini. Lalu ngaku yakin dan sebagainya, tapi enggak mengikuti itu, dikhawatirkan, diragukan keimanannya. Baik, sehingga namanya amal soleh, lahir ini adalah menguatkan dan menurunkan iman. Semakin kurang amal soleh, lemah iman. Semakin kuat amal soleh, itu karena kuatnya iman. Sehingga dikatakan oleh madhab jumhur ulama, madhab Imam Abu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, al-imam Yazid wa Yangkus, iman bertambah dan berkurang. Maknanya apa? Dengan bertambahnya amal, itulah namanya iman tambah. Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak, iman sudah pol. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Selesai. Perbedaan khilaf di antara ulama. Selesai. Ya. Itu kenapa? Sering memang betul kata ibu, sering di kumpulkan agar orang ingat, enggak cukup kau mengatakan iman saja. Bahkan kalau kita lihat ayat tentang orang yang merubi, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Enggak cukup, Bu. Ibu beriman lalu beramal baik untuk diri sendiri enggak cukup. Ibu, suami diajak, anak diajak, pembantu dikerudungin, segala macam-macam itu. Kok pembantu dikerudungin, memangnya emang pembantu tidak kerudungin? Nah, ada kalau di sini, insyaallah bantu ini kerudungin semua. Ini maknanya wa amil wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak cukup orang akun iman kemudian setelah itu amal soleh tapi dia dikirikan aja, dibiarkan enggak. Atau ini udah kalau membaca dalam dunia dakwah dari bawah, jika engkau sudah ingin mengajak orang lain, hendaknya engkau memulai dengan amal soleh. Tapi amal solehmu tidak akan diguna kecuali kau dasar dengan yakin kepada Allah. Ini dari bawah bacanya. Jadi juru dakwah harus memberi contoh yang baik, kemudian dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. 3 tahun berumah tangga belum juga dikarunia anak. Apakah ada doa khusus? Doa banyak, akan tapi yang harus dibangun keyakinan. Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu pada waktunya. Jika belum pada waktunya tidak akan diberi. Dan Allah akan milihkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui tentang kebaikan tersebut. Berdoalah terus kepada Allah, akan tapi yang tahu kapan Allah akan kabul adalah Allah. Kemudian permohonan doa kita tidak, insya Allah semuanya akan dikabul oleh Allah. Hanya kadang Allah itu mengabul dalam bentuk berbeda. Jadi kalau kita minta merah, kadang tidak diberi oleh Allah merah. Karena kedunguan kita yang meminta. Allah kasih hijau, karena hijau lebih penting dari kita, dari merah. Maka kalau Anda sudah memohon kepada Allah, yakini Allah akan memberi. Mungkin diganti dengan keimanan, dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, anak jangan jadikan sebab. Tidak adanya anak jangan menjadi sebab rumah tangga itu retak. Sebab anak tidak jaminan masuk surga. Apalagi di saat salah mendidik. Alangkah banyaknya ada anak menjadi sebab orang tua masuk neraka. Maka justru kami kasih tahu hari ini, kabar gembira bagi siapapun yang tidak punya anak, ketahuilah. Yang tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi yang punya anak, banyak masuk neraka gara-gara anak. Pahami makna ini. Maka yang punya anak itu amanat. Ajari yang benar. Kenalkan Allah di mana kita menyerahkan anak kita saat ini. Dengan siapa mereka bergaul. Akan kita jadikan apa anak kita? Sebagai tabungan di akhirat nanti, atau anak kita jadikan mesin uang, sapi perah, harus sekolah cari duit. Harus kita pikirkan anak kita. Nah ini anak. Yang tidak punya anak, ketahuilah Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Malaikat tidak tanya, kenapa anakmu tidak kau didik? Tinggal bertanya, aku tidak punya anak. Bersyukur tidak dikarunia anak waktu itu. Nah sekarang yang punya anak, hendaknya dididik yang benar. Semoga anak kita menjadi nikmat yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia menjadikan kita senang, di akhirat menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang tidak punya anak, kami himbau untuk tidak usah pergi ke dokter sampai ketahuan vonis siapa yang bukan mandul dan sebagainya, supaya tidak saling menyalahkan. Jika sudah terbukti tahu istrinya yang mandul atau suami yang mandul, tidak perlu itu jadi jahan, karena kemandulan bukan dia yang minta. Seperti ada orang dibeli oleh Allah hidung mancung, kan Allah kasih, atau sebaliknya. Allah kasih, tidak usah kamu tuh mandul. Menyalahkan siapa? Allah, dosa gede dan menyakiti hati. Dia akan berkata, mandul bukan kemauanku. Semuanya tidak ada ingin mandul. Makanya jangan sekali-kali menyebut kekurangan yang memang itu sudah Allah tentukan. Kalau akhlak mungkin bisa ketegdur. Kenapa akhlakmu seperti itu? Karena bisa berubah. Tapi kalau hidung mancung tidak mancung, kulit putih tidak putih, termasuk mandul siapa yang? Itu kurang ajar benar. Kenapa sih Neng kamu punya hidung kayak begitu? Coba kayak itu. Kurang ajar itu, menyakitkan. Baik, bagi siapapun yang sudah ternyata bertahun-tahun kok belum punya putra, ketahuilah, untuk mencari surga tidak harus dengan anak. Banyak anaknya orang yang bisa kita didik. yang akan bisa menjadi tabungan nanti di akhirat. Adapun siapa yang menjadi penerus harta saya nanti, berdua bisnis saya? Kok susah benar. Jadikan bisnis surga semuanya. Masukkan pondok nanti, pusing. Langsung surga, lempeng di surganya. Enggak pusing-pusing, kok bingung. Siapa yang akan? Justru kalau dibawa oleh anak, belum tentu. Kenapa pusing? Hei yang tidak punya anak. Berarti surga Anda lebih cepat dari yang lainnya. Tapi tetap berusaha, jangan saling menyalahkan. Tetap indah, jangan gara-gara tidak punya anak, lalu terjadi perselisihan, percekcokan, permusuhan setiap hari. Nasib benar, sudah tidak punya anak, berantem melulu. Na'udzubillah. Semakin indah. Bahkan suatu ketika ada kisah ini. Seorang anak, seorang suami, datang ke dokter untuk mengetahui tentang keadaan dirinya dan istrinya. Karena sudah berapa belas tahun tidak pernah, tidak melahir, tidak ngandung istrinya. Pergi ke dokter. Setelah sampai di dokter itu rupanya hasil labnya itu baru diketahui nanti. Istrinya pulang duluan, baru sang suami dah datang. Setelah itu ternyata terbukti yang mandul adalah istrinya. Sang suami itu masya Allah dengan baik. Tolong dokter, saya akan panggil istri saya. Kenapa? Tolong dokter saja yang ngomong, tapi jangan yang ngomong yang mandul istri saya. Bilang yang mandul adalah saya. Dipanggillah istrinya, akhirnya diceritakan bahwasanya ibu, kalian berdua ini memang ada masalah di dalam urusan alat reproduksi. Jadi ada kemandulan. Yang mandul siapa dokter? Sang dokter berkata, kesepakatan dengan sang suami, yang mandul adalah sang suami. Subhanallah, saking cintanya sang suami tidak ingin nyakiti istri, biar saya saja. Takut istri nanti minder, terus ini tidak kuat. Biar saya katakan mandul. Akhirnya selesai pulang. Biasanya kadang-kadang, ya namanya wanita kadang-kadang ngungkan, kamu yang mandul. Dia sabar. Rupanya kemandulan ini bukan kemandulan yang sudah mutlak, tapi karena ada apa kis atau jenis atau ginjalnya atau apa itu ada yang enggak bisa berfungsi. Sehingga sambil membuat pengobatan tapi tetap ditutupi yang mandul. Dikatakan yang mandul adalah sang suami. Sampai proses pengobatan, hingga harus terjadi sebuah operasi. Sehingga sang suami itu sudah ngirim surat jauh-jauh hari, mohon maaf Neng, di saat kamu operasi ternyata saya harus pergi jauh. Saya tidak bisa ada di sini. Ini sering marah-marah biasa, istri marah-marah. Tapi suami kan bisa bertahan, tidak marah. Ngerti, memang tujuannya untuk menyelamatkan rumah tangga. Akhirnya betul, pas giliran waktu dioperasi sang istri, suami pergi ke luar negeri. Di luar negeri, setelah operasi selesai, suami datang setelah beberapa hari, sembuh sang istri. Sebelumnya ini istri sudah minta cerai segala macam, jangan minta cerai dan sebagainya. Memang apa, perempuan itu dikit-dikit minta cerai ya. Apalagi sedikit punya duit, sedikit punya kekuatan, cerai saja. Nah, hati-hati ya, wanita ini pendidikan. Apalagi suami dikit-dikit minta, dikit mencerai, itu suami rendah itu. Didik dulu. Setelah penyembuhan dan sebagainya, biasa setiap hari minta cerai. Tetap sabar, jangan. Kita sudah lama membangun rumah tangga kita ini. Kan tidak, anak tidak segala-galanya. Tidak segala-galanya gimana? Anak penting. Tak tahunya, setelah beberapa bulan, tahun, hamil. Kaget, lo kok bisa mandul? Setelah itu diceritakan, dari awal akhir, sudah minta cerai, ramai ribut tiap hari. Diceritakan bahwasanya, mohon maaf. Sebetulnya yang mandul adalah bukan aku, tapi kamu punya masalah sehingga kamu tidak bisa dibuahi. Kemudian mohon maaf, waktu mau operasi itu marah-marah juga, waktu giliran operasi pergi, mohon maaf. Waktu operasi itu aku tidak pergi ke luar negeri, aku ke rumah sakit sebelah karena ginjalku diambil untukmu. Allah, lihat karena ingin menjaga agar indah dalam rumah tangga. Oh, sekarang pada sehatnya anteman-anteman, kamu udah dasar keluarga, mandul keluarga gitu. Tidak perlu itu semuanya ya. Baik, ya. Kemudian dia minta doa di sini, minta doa. Ada doa dari Nabi, dari Al-Qur'an, dari Allah mengajarkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Perbanyaklah istighfar di tengah malam. Istighfar khusus menyesali dosa, kemudian lintaskan doa minta ya Allah berikan kepadaku keturunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan turunkan hujan. Nanti malam istighfar semalam ya minimal 1000 setiap orang. Karena besok akan sholat istisqa. Ya. Yursilis sama alaikum midrar, Allah akan turunkan hujan berkah. Awas, tidak semua hujan berkah lah. Ada hujan bikin banjir lah ya, ternak mati dan sebagainya. Hujan berkah. Wa yumditkum bi amali wa banin. Allah akan berikan harta melimpah dengan istighfar. Wa banin dan anak. Baca istighfar khusus. Semoga Allah berikan kepada Anda karunia anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah waktu, tidak kita baca. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi. Dan kami himbau Bapak Ibu kalau punya tamu dari manapun, paskan saja pengajian. Dan kami juga tim dakwah Al-Bahda, kalau ada orang tamu dari luar kota, sudah dipaskan pas pengajian. Kalau pas pengajian pasti ketemu Buya, bilang gitu nanti ya. Sebab ada tamu datang jam 11 siang nanti. Atau mau datang jam 1 siang, ini kan dipaskan dulu pagi, ikut hadis pengajian, atau Ahad pagi hadir pengajian, semuanya. Kalau Anda punya saudara dari jauh, Sumatera, Jogja, luar negeri, paskan, yuk hadir pengajian. Agar semakin berkah. Sambil nyelam minum air, sambil jalan-jalan dengan saudara, kerabat, di majelis semacam ini. Baik. Ahad pagi, jangan lupa besok. Ini sholat istiqo'. Ada buku tulisan istiqo' yang sudah pernah kami bagi-bagi. Pentingnya sholat istiqo' untuk minta hujan. Dan biarpun belum dikasih hujan, Allah akan kasih hujan berkah dan rahmat di hati masing-masing nanti. Mohon besok ngikuti ya. Bajunya jangan yang baik-baik, baju yang paling jelek dibawalah. Tampak di hadapan Allah kalau kita ini adalah orang yang butuh kepada Allah ya. Kalau ada binatang ternak, bawa besok ke lapangan ya. Salat istisqa itu adalah dengan kesederhanaan, dengan kemudian bawa binatang ternak kalau bisa mbek kamnya. Jadi biar diajak ngadu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tuanya. Besok insyaallah di lapangan. Di lapangan kita salat istisqa biar ibu tahu salat istisqa itu kayak apa. Minta hujan karena air masyaallah. Dan semoga pengusaha garam tetap banyak duitnya karena pengusaha garam doanya enggak mau hujan. Beda doanya. Ya insyaallah rezekinya tetap lancar. Jangan lupa majelis Ahad pagi dan jangan lupa di Buyut ada pengecoran yang segera harus dihadirkan, diwujudkan. Kurang yang lebihnya berapa puluh juta kemarin. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan juga wanasaba ini padahal ingin kita jadikan spesial kelas khusus untuk anak-anak putri. Bangunan sudah ada, pemagaran dan sebagainya, sampai ke penyempurnaan enggak tahu kurang banyak. Kalau sampai miliaran, sampai berapa miliar itu. Sudahlah sekarang tolong disempurnakan 500 sampai 1 miliar dulu agar bisa dipakai. Jangan khawatir duitnya dari mana, dari Allah. Ibu tidak, ini kan doanya para bapak ibu semuanya. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah pembangunan di sana jalan terus. Paling banyak pembangunan, ini ada 3 proyek bersama bu. Proyek sana, proyek sini, proyek ini. Alhamdulillah, makanya saya itu jarang noleh-noleh. Kalau noleh-noleh pusing. Yang penting ya Allah, tanya aja kepada beliau-beliaunya yang ngerjain, kapan jadinya, itu paling enak. Semoga Allah mengirim ahli surga. Yang bisa, dan alhamdulillah juga kabar gembira, alhamdulillah kemarin juga ada orang memberikan satu pemukiman, ada rumah besar sekaligus ada asramanya, langsung diserahkan kepada pesantren untuk pengembangan pesantren Al-Bahjah 3. Semoga Allah memberikan keikhlasan pada yang berjuang, ada rumah besar, ada kamar-kamar, ada pemukiman, diserahkan langsung. Dan begitulah Allah menggerakkan hamba-hambanya. Dan di mana-mana ada hamba kekasih Allah. Maka kita berdoa, semoga Allah mengirim ahli surga. Ahli surga. Dan kita bisa saja aset. Ada wakaf yang bisa dijual, hibah yang bisa dijual. Ada, Buya saya punya tanah di tengah kota, 1000 meter. 1000 meter gak bisa dibuat pesantren. Bisa dijual, tapi bisa digunakan untuk pondok pesantren. Dan nanti akan kita gabungkan dengan program Guru Mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Juga ada rencana untuk membuat universitas di Indonesia. Nanti akan kita bagi-bagi ke sana dan ke sini insyaAllah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la tahdulna, wa'afina wa la tumridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tuhtir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan kami ahli iman yang sesungguhnya. Dan mudahkan kami melakukan amal soleh sesuai dengan iman yang ada di hati kami. Dan terimalah amal baik kami semua ya Allah. Dan mudahkan kami mengajak orang lain pada kebaikan ya Allah. Dan jadikan kami juru-juru dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bisa berdakwah dan berjuang dengan ilmu kami. Yang bisa berjuang dengan harta kami. Yang bisa berjuang dengan tenaga kami. Yang bisa berjuang dengan pikiran kami. Atau dengan panjatan doa di tengah malam. Dan kami mohon ya Allah, jadikan semua yang berjuang di sini adalah hamba-hambamu yang ikhlas ahli surgamu. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari kemunafikan. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami menuduh orang lain dengan kemaksiatan, apalagi kekafiran. Pertemukan hati umat kekasihmu Nabi Muhammad dalam cinta karenamu. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk menghentikan pertikaian kami ya Allah, permusuhan kami ya Allah. Kembalikan mereka yang sesat kepada akidah yang Kau ridhai, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Sufiyah, akidah yang penuh dengan kelembutan dan keindahan, akidah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di kiri kanan kami banyak pemahaman-pemahaman yang menjerumuskan, pemahaman-pemahaman ya Allah yang menjadikan mereka jauh dari keindahan. Maka kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang datang ke tempat ini, yang menyaksikan acara ini dan mendengar suara ini ya Allah, berikan kepada mereka kasih sayangmu, rahmatmu di diri mereka, di keluarga mereka, masyarakat mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami curahan hujan yang penuh dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, ladang-ladang kekeringan ya Allah, mata air pada terhenti ya Allah. Akan tapi Engkau Maha Kuasa, Engkau lah yang menjadikan itu semua mengalir. Engkau yang mencurahkan hujan, maka kami mohon dari mimbar yang mulia ini, berikan kepada kami curahan hujan rahmat ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, tanpa ada musibah bersama itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami semua, dosa orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua. Yang belum punya anak, kami mohon berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, di masyarakat kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, jauhkan kebencian di hati kami dan jauhkan dengki sesama kami. Kami ingin hidup saling mencintai tanpa dendam, benci dan dengki. Kami ingin hidup indah ya Allah. Maka kami mohon, hilangkan kebencian di hati kami, hilangkan kedengkian di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika kami pernah mendengki kepada seseorang, kami mohon tambahlah keberhasilan orang tersebut ya Allah. Jika kami mendengki keberhasilan seorang ustaz, kami mohon tambahkan keberhasilan ustaz tersebut dan jadikan mereka ustaz ahli surga. Jika kami mendengki keberhasilan tetangga kami yang kaya, kami mohon tambah kekayaannya dan jadikan mereka kaya ahli surga. Ya Allah, dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami semua untuk menutup aurat kami semua, khususnya wanita-wanita kami. Jadikan mereka wanita mulia ya Allah, yang punya rasa malu yang tinggi ya Allah, sehingga tidak mengobral aurat mereka di depan kaum laki-laki yang haram melihat mereka. Ya Allah, berikan kesadaran di hati mereka dan catat itu semua sebagai ibadah yang besar pahalanya. Dan lembutkan hati mereka ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan jika di antara yang hadir ini ya Allah, yang sesaat masih sering melepas kerudung mereka, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hukum dengan itu semua, dan berikan kesadaran sehingga di esok hari mereka akan rajin istiqomah untuk menutup aurat mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, kami tidak ingin mereka terpleset di neraka-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته